Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para penulis berkata di kitab ini At-Tashil fi Fiqhil Ibadat ala Madhhabil Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, babul wudu, bab tentang masalah wudu. Sebelumnya kita telah membahas tentang sunnah-sunnah fitrah, ya, membahas tentang sunnah-sunnah fitrah. Kemudian setelah itu, ya, mengikuti kitab-kitab fikih yang lain, khususnya Hanabilah, maka kemudian pembahasan akan beralih menuju babul wudu. Awalan ta'riful wudu, yang pertama definisi wudu. Al-wudu'u fi syara' huwa isti'malu ma'in tahurin fil a'dha'il arba'ah. Wudu secara syariat dalam makna syariatnya, yakni ketika kata wudu disebutkan di dalil, maka wudu bermakna isti'malu ma'in tahurin fil a'dha'il arba'ah, menggunakan air tahur di anggota wudu yang empat, wahiyal wajah wal yadan wal ra's wal rijlan. Anggota wudu yang empat adalah wajah, kemudian kedua tangan, kemudian kepala, kemudian kedua kaki. Ala sifatin makhsusatin fi syara', berdasarkan sifat yang khusus yang itu dijabarkan di dalam syariat. Apa yang dimaksud berdasarkan sifat khusus? Yakni penggunaannya, penggunaan air tahurnya pada keempat anggota wudu ini, ya, berdasarkan tata cara yang khusus, sifat yang khusus yang dijelaskan di dalam syariat. Bi ayyati biha murattabatan wa mutawaliyatan ma'a baqil furud, yaitu dengan cara melakukan, ya, wudu tersebut dengan cara murattabah, dengan cara berurutan, dan dengan cara mutawaliyah, yaitu berkesinambungan, yakni tanpa jeda, tanpa jeda. Ma'a baqil furud, mutawaliyatan ma'a baqil furud, yakni tanpa jeda dengan anggota wudu setelahnya. Maka inilah definisi wudu, ya, dalam syariat. Tsaniyan hukmul wudu, hukum dari wudu. Al wudu wajibun al muhdits, wudu itu wajib bagi orang yang berhadas, yakni berhadas kecil. Karena hadas nanti, hadas sebelumnya kita telah bahas seharusnya, ya, ada hadas kecil, ada hadas besar, hadas asghar, hadas akbar. Hadas asghar diangkat dengan wudu, hadas akbar diangkat dengan ghusl. Al wudu wajibun 'alal muhdits, wudu itu wajib bagi orang yang berhadas. Idza arada as-salata wa ma fi hukmiha, ketika orang tersebut hendak melakukan salat atau yang semacamnya, yang memiliki hukum yang sama dengan sholat, yakni sama-sama harus dilakukan dengan toharah. Kat tawafi umasil mushaf, seperti tawaf dan menyentuh mushaf. Maka seseorang yang punya hadas, kalau dia belum menginginkan untuk mau melakukan sholat, kalau dia belum mau sholat, orang yang berhadas asghar, kalau dia belum mau sholat, maka tidak wajib baginya untuk berwudu. Baru wajib kalau orang yang punya hadas asghar ini, baru wajib kalau dia mau sholat, atau dia mau tawaf, atau dia mau menyentuh mushaf. Demikian pula, orang yang mau sholat, tapi dia sudah punya wudu sebelumnya, maka tidak wajib baginya untuk berwudu. Sehingga perhatikan di sini, wajibnya wudu ketika ada dua kondisi ini. Dia punya hadas, yakni hadas asghar, dan dia mau melakukan amalan yang diwajibkan baginya untuk berwudu sebelumnya, yaitu salat, tawaf, dan masul mushaf, menyentuh mushaf. Qala ta'ala, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum ilas salat, ya, jika kalian hendak melakukan sholat, hendak melakukan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian ilal marafiq, sampai siku. Siku harus dibasuh juga dengan sempurna. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kemudian usaplah kepala-kepala kalian dan basuhlah kaki-kaki kalian hingga mata kaki. Mata kaki harus dibasuh juga dengan sempurna. Ya, ini dalilnya. Yaitu idza qumtum ilas shalah. Ketika kalian hendak melakukan salat. Kemudian dalil yang lain dari hukum wajibnya wudu ini adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa liqali Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdath hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat kalian jika orang tersebut berhadas sampai dia berwudu. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat dari salah seorang dari kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Ya, maka perhatikan di sini ada perkataan idza ahdas. Ini berarti kalau tidak idza ahdas, kalau tidak punya hadas, tidak punya hadas asghar, maka enggak wajib berwudu. Demikian pula kalau dia tidak mau sholat, sedang tidak mau sholat maksudnya, bukan tidak mau sholat yang dia tidak mau mengerjakan sholat, akan tapi dia sedang tidak mau sholat. Maka walaupun dia memiliki hadas asghar, juga tidak wajib baginya untuk berwudu. Salisan, fadlul wudu. Topik yang ketiga adalah keutamaan berwudu. Keutamaan wudu. Ja'a fi fadlil wudu'i katsirun minal ahadits allati tunabbihu 'ala fadlihi 'azami ajrihi wa makanatihi 'indallahi 'azza wa jalla minha. 'Indallahi 'azza wa jalla minha. Ma ja'a 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawaddu'a al-'abdul muslim aw al-mu'min, dan seterusnya. Kita terjemahkan dulu. Ja'a fi fadlil wudu' katsirun minal ahadits. Ya, banyak hadis yang menyebutkan tentang keutamaan wudu. Di mana hadis-hadis tersebut tunabbihu ala fadlihi wa 'izami ajrihi. Ya, memberikan kita gambaran tentang keutamaan wudu. Kemudian keagungan wudu, keagungan dan besarnya pahala wudu. Wa makanatihi 'indallahi 'azza wa jal. Dan juga derajat wudu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakni kita harus menyadari bahwa wudu, walaupun secara relatif kita katakan bahwa wudu itu adalah amalan yang mudah, ya, alhamdulillah, akan tapi walaupun demikian kita harus menyadari bahwa wudu tersebut adalah sebuah amalan ibadah yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ingin anda tekankan di sini. Ketika kita berwudu, kita harus menghadirkan hal ini, yakni besarnya pahala dan besarnya derajat wudu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Minha ma ja'a Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Di antara hadis-hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddu'a al-'abdul muslim, idza tawaddu'a al-'abdul muslim." Ketika seorang hamba muslim itu berwudu, muslim atau mukmin, faghassala wajhahu, kemudian dia mencuci, membasuh wajahnya, kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi ainaihi ma'al ma' au ma akhir qatril ma. Ketika dia membasuh wajahnya, maka keluar dari wajahnya tersebut semua dosa, semua kesalahan yang dilihat oleh matanya, kedua matanya. Ya, semua dosa tersebut keluar bersama air atau bersama akhir dari tetesan air wudu yang dia gunakan tersebut. Fa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana wa tashatha yadahu ma'al ma' au ma'a akhir qatril ma'. Ketika orang tersebut membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dari kedua tangannya semua dosa dan kesalahan. Semua dosa yang itu dilakukan, pernah dilakukan oleh kedua tangannya tersebut. Dosa-dosa tersebut keluar bersama air wudunya atau bersama tetesan terakhir dari air wudunya. Fa idza ghassala rijlai kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'al ma' au ma'a akhir qatril ma' hatta yakhruja naqiyan minadh-dhunub. Dan ketika dia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah semua dosa yang pernah dilakukan oleh kakinya. Kakinya melangkah kepada perbuatan dosa tersebut. Dosa-dosa tersebut keluar bersama air atau bersama tetesan terakhir dari air wudhunya. Sampai ya hatta yakhruja naqiyan minadz dzunub. Sampai ketika dia selesai menyelesaikan wudhunya, maka dia keluar ya dengan kondisi dengan keadaan kondisi bersih atau suci dari dosa. Maka ini diantara keutamaan wudhu. Rabi'an syurutu sihatil wudhu. Yang keempat, topik yang keempat adalah syarat-syarat sahnya wudhu. Wahia samaniyah. Syarat-syarat sahnya wudhu ada delapan. Ya, ini diantara bagusnya kitab ini, ya, yaitu setiap topik itu dipisahkan secara jelas. Barusan kita bahas topik keutamaan wudhu, sekarang kita bahas topik syarat-syarat sahnya wudhu. Dijelaskan dengan jelas transisi topiknya. Kemudian syarat-syarat sah wudhu tentunya ada beberapa, disebutkan berapa jumlahnya, ataupun walaupun tidak disebutkan ada angkanya di sini. Ya, ada angkanya di sini. Kemudian setiap poin-poinnya dijelaskan dengan baik, kemudian dijelaskan juga dalilnya. Ya, kemudian juga kitab ini di atas mazhab Hambali. Ini di atas sebuah mazhab sehingga kita bisa mengetahui semua qaul yang disebutkan di sini itu berada di atas kaidah dan usul yang sama, yaitu al-qawaid al-hambaliyah. Al-usul al-hambaliyah, usul mazhab Hambali. Makanya di antara keutamaan dari kitab ini. Wa hiya samaniyah la budda min tawafuriha wa illa lam yasih al-wudu. Syarat sah wudu itu ada delapan. Tidak boleh tidak harus terpenuhi semua. Kalau tidak maka wudunya tidak sah. Yang pertama, inqita'u ma yujibuhu qabla ibtida'ih. Yang pertama adalah berakhirnya sesuatu yang mewajibkan wudu tersebut sebelum memulai wudu tersebut. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan inqita'u ma yujibu? Berakhirnya sesuatu yang mewajibkan wudu. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah ya buang hajat. Fala yabtadi'ul wudu wa huwa la yazalu yatabawwal aw yataghawwat. Ya. Maka janganlah seseorang itu memulai wudunya sementara dia masih kencing atau sementara dia masih buang air besar. Aw yakhruju minhu madhi wa nahwu dhalik mimma yujibul wudu, atau keluar dari darinya itu madhi, keluar darinya madhi atau semacamnya yang itu mewajibkan wudu. Yakni ini hal-hal yang mewajibkan wudu, ya, hal-hal yang mewajibkan wudu. Bal la budda min inqita'i kulli dhalika qabla wudu wa illa lam yasih. Ya, akan tapi tidak boleh tidak harus hal-hal tersebut berhenti dulu sebelum wudu. Jika tidak maka wudunya tidak sah. Ya. Maka setiap yang keluar dari kubul atau dubur, setiap yang keluar dari sabilain itu membatalkan wudu. Yakni mewajibkan wudu. Membatalkan wudu kalau dia sudah punya wudu. Mewajibkan wudu yakni dia membuat orang tersebut memiliki kondisi hadas. Ya, jadi setiap yang keluar dari sabilain, perhatikan, setiap yang keluar dari sabilain. Baik najis, dan itu yang banyak terjadi, yang banyak keluar itu adalah yang najis-najis ataupun suci, maka sama-sama mewajibkan wudu, sama-sama membatalkan wudu. Maka di sini antum harus perhatikan, bedakan antara sesuatu yang mewajibkan wudu dengan sesuatu yang mewajibkan istinja. Sesuatu yang mewajibkan wudu dan sesuatu yang mewajibkan istinja berbeda. Sama-sama ada kaitan dengan sesuatu yang keluar dari sabilain. Kalau seseorang ada sesuatu keluar dari sabilain, maka dia wajib istinja kalau yang keluar dari sabilain tersebut sesuatu yang najis. Kalau tahir, kalau suci, seperti angin, buang angin misalnya, atau seperti keluar kerikil, kemudian kerikilnya tersebut tidak yulawith, tidak membuat kotor, tidak ada muatan najis yang dia bawa. Ya, ini benar-benar kerikil kering. Ini misalnya ya, misalnya, atau kelereng gitu misalnya. Pernah Anda contohkan, ada orang ketiduran, dia punya earphone merek tertentu yang enggak ada kabelnya, cuma kepalanya saja, kepala earphone-nya begitu ya. Ketiduran, kemudian tertelan. Setelah earphone-nya tertelan, dia pergi ke dokter. Apa yang harus saya lakukan? Apakah harus operasi? Kata dokter, ditunggu saja. Setelah ditunggu, apa yang terjadi? Ya? Keluar dari dubur. Kalau kita asumsikan earphone tersebut keluar tanpa menajis, mengotori, tanpa membawa muatan-muatan najis bersamanya, benar-benar earphone saja ya, dalam kondisi kering dan ya, maka tidak perlu istinja. Tapi kalau keluar bersama rekan-rekannya yang lain, tergantung yang dia makan hari itu apa atau hari sebelumnya, maka wajib istinja. Kemudian earphone tersebut diapakan? Dicuci. Kemudian dipakai lagi. Kita tidak tahu ya. Itu terjadi, benar terjadi. Ya. Anda bacanya di berita. Maka itu untuk istinja. Sedangkan untuk wudu, setiap yang keluar dari sabilain mutlakon. Setiap yang keluar dari kubul atau dubur, mau suci ataupun mau najis, mau dia adalah benda yang sering biasa keluar dari sabilain atau yang tidak biasa keluar seperti earphone tadi, maka semuanya membatalkan wudu. Semuanya mewajibkan wudu. Jelas? Perhatikan ini. Maka harus selesai dulu hajatnya tersebut. Diselesaikan hajatnya dulu. Baru kemudian dia berwudu. Ya, ini tidak boleh baginya dia masih buang air besar. Ya, dia sedang buang air besar. Kemudian daripada tidak ada kerjaan, buang-buang waktu, daripada bengong, ngelamun, ada air di sekitarnya, ya, ada ember air atau bak air di sampingnya, sekalian wudhu juga, sekalian wudhu sekalian. Sambil sedang buang air besar. Ini tidak boleh, tidak sah wudhunya. Kemudian syarat kedua, ketiga dan keempat, al-islam, wal-akl, wal-tamyiz. Islam, yani, fala yasihu minal kafir. Tidak sah wudhu itu dari kafir. Kalau orang kafir melakukan wudhu, maka wudhunya tidak sah. Mengapa? Karena dia bukan ahlul ibadah, bukan ahlun niyah. Yani. Niatnya tidak teranggap. Wal akal, harus berakal, ya. Maka berarti di sini itu mengapa disebutkan wal al majnun, orang gila tidak sah wudunya karena orang gila bukan ahlun niyah. Wat tamyiz, harus usianya telah mencapai usia tamyiz. Wala yakunu mu'tabaran minas saghir alladhi duna sinni tamyiz. Dan juga wudu itu tidak teranggap kalau dilakukan oleh anak kecil yang usianya di bawah usia tamyiz, 7 tahun Hijriah. 7 tahun Hijriah. Mengapa? Karena anak kecil yang belum tamyiz bukan juga ahlun niyah. Juga bukan merupakan ahlun niyah. Niatnya belum teranggap. Kemudian syarat yang kelima, an-niyah. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Syarat yang kelima adalah dia harus berniat. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wal muradu bin niyati huna qasdu raf'il hadathi au qasdu ma tajibu lahu at-taharah. Yang dimaksud dengan niat di sini adalah menghendaki mengangkat hadas. Ketika seseorang itu dia sadar dia punya hadas, yang namanya niat itu harus ingat dulu, itu harus dia harus aware, dia harus sadar. Dia sadar bahwa oh ya, anak sedang punya hadas. Tadi kentut gitu misalnya. Tadi buang air kecil misalnya atau buang air besar, terserah. Kemudian dia menyadari bahwa dia punya hadas tentunya. Kemudian dia ingin sholat, maka karena dia sadar bahwa dia sedang punya hadas, maka dia berwudu. Kesadarannya inilah yang namanya niat. Kesadarannya dan ya dorongannya untuk melakukan wudu tersebut dengan adanya kesadaran ini. Dia sadar anak sedang punya hadas. Otoy berarti anak harus berwudu. Nah, ini sudah niat. Ini sudah niat. Contoh yang orang yang tidak punya niat itu adalah misalnya orang dia ingin melakukan dia sedang dalam kondisi hadas akbar, dia ingin melakukan sholat tapi dia ngelihat kolam renang, kemudian dia berpikir ah ana nyebur dulu lah, nyobain nih kolam renang ya, seger nih kayaknya. Akhirnya gak kepikiran sama sekali, gak sadar sama sekali, gak ingat sama sekali dengan hadas akbarnya. Yang dia ingat adalah masya Allah ini kolam renang seger banget nih, kalau kita nyebur di situ, nyebur dulu lah gitu kan. Kemudian setelah dia nyebur, kemudian setelah dia keluar dari kolam renang tersebut, baru ingat oh iya anak kan punya hadas akbar. Pertanyaannya, apakah ketika dia nyebur tadi, tentunya ketika dia nyebur ke kolam renang, semua badannya masuk situ, tentunya semua badannya terkena air. Ya. Tapi apakah itu sudah sah sebagai mandi wajib atau tidak? Kita katakan tidak sah. Karena dia baru ingat bahwa, dia baru tersadarkan lagi bahwa dia punya hadas akbar setelah dia keluar dari kolam renang tersebut. Adapun kalau misalnya dia sadar dari awal, anak punya hadas akbar, depan ada kolam renang daripada ada kamar mandi lama gitu kan, pakai gayung atau pakai shower, maka anda langsung nyebur aja di kolam renang ini gitu kan. Kemudian ketika dia langsung nyebur, kemudian semua badannya terkena air, gak cuma misalnya dia bisa jadi nyebur cuma tapi kepalanya gak nyemplung juga, maka ini gak sah mandi wajibnya. Ketika semua badannya dia nyemplung, semua badannya terkena air, kemudian dia keluar, ini sudah mencukupi. Ini sudah sah mandi wajibnya. Kenapa? Karena ada niat tadi, ada kesadaran. Dia ingat bahwa sedang punya hadas akbar, kemudian dia meniatkan nyemplungnya tersebut untuk mengangkat hadas akbarnya tersebut. Baik, maka itu yang dimaksud dengan niat. Karena letak niat itu adalah di hati. Adapun apakah diucapkan atau tidak di mazhab Hambali, maka disunnahkan untuk diucapkan. Dalilnya adalah untuk membantu niat yang ada di dalam hati tadi. Yakni ketika seseorang tidak mengucapkannya, bisa jadi dia ya tidak sadar atau tidak ingat atau ragu-ragu. Ya. Tapi ketika dia mengucapkannya, dia membantu hatinya untuk memiliki kesadaran tersebut, memiliki ingatan tersebut. Itu pendalilannya, ya, pendalilan di mazhab. Jadi dalil melafadzkan niat secara sir, bukan secara jahr. Secara sir itu adalah dalilnya adalah untuk membantu niat yang ada di hati. Ala kulli hal, niat itu ada di hati. Nah, qasdu raf'il hadats au qasdu ma tajibu lahu at-taharah. Dia berkehendak untuk melakukan mengangkat hadats atau dia berkehendak untuk melakukan amalan yang diwajibkan untuk taharah seperti salat, seperti tawaf, seperti masul mushaf. Yani ketika dia sadar, ana punya hadas, hadas asghar. Ana mau mengangkat hadas asghar ana supaya ana mau supaya ana bisa sholat dengan sah, supaya ana bisa tawaf dengan sah, supaya ana bisa boleh memegang mushaf misalnya. Ah, ini berarti contohnya niat yang pertama ini. Dia sadar dengan mengangkat hadasnya, ya. Misalnya contohnya tadi apa? Ketika dia punya hadas asghar, kemudian dia ingat hadas asghornya tersebut, kemudian ana ingin mengangkat hadas ana ini. Ini berarti niat yang pertama. Atau ya, niat yang kedua, ya, bisa jadi dia berniatnya adalah ana mau sholat. Berarti gimana? Ana harus berwudu. Nah, ini dia enggak kepikiran tentang hadasnya, dia kepikiran tentang tujuan dia mau melakukan apa? Dia mau sholat. Dia melakukan dia mau tawaf atau dia mau memegang mushaf. Ya, jadi yang terbersit di hatinya, ah, ana mau megang mushaf. Taib, ana harus wudu dulu. Ini niat yang sah. Ana mau sholat, taib, berarti ana harus wudu dulu. Ini niat yang sah. Jadi ketika dia ana mau sholat, dia tidak sadar, dia tidak terbersit di hatinya sebenarnya hadas asghar. Tidak masalah. Jadi antara ini atau itu, dia meniatkan, dia teringat dia sedang punya hadas. Misalnya ana tadi kentut. Berarti ana harus wudu dulu nih. Nah, berarti ini contoh niat yang pertama. Atau ana mau sholat. Berarti ana harus wudu dulu nih. Maka ini adalah contoh niat yang kedua. Sama-sama sah. Atau dua-duanya, ana berusan kentut dan ana mau sholat. Ya sudah, ana mau berwudu. Itu contoh yang ana sebutkan tadi. Itu contoh yang mencakup kedua bentuk niat ini. Au qasdu ma tusannu lahu taharah, atau berkehendak untuk melakukan apa yang disunnahkan. Apa yang tohar itu disunahkan untuk melakukannya. Contohnya qiraatul Quran, ka qiraatil Quran, seperti membaca Al-Quran. Apakah untuk membaca Al-Quran wajib untuk berwudu terlebih dahulu? Tidak. Apakah disunahkan? Naam. Disunahkan berwudu terlebih dahulu sebelum membaca Al-Quran. Ah, ketika orang tersebut kemudian, ya, kemudian, misalnya begini, orang tersebut terpikir, ya, naam, dia sedang punya hadas, tapi terpikirnya, ana mau baca Quran, taib, ana wudu dulu. Maka wudunya sah. Wa zikrillahi azza wa jal, ana mau berzikir, ya, mau berzikir, menyebutkan lafaz-lafaz zikir, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, taib, ana mau wudu dulu. Maka ini adalah wudu yang sunnah, dan wudunya sah. Wudunya sah. Wal azan, ketika dia mau mengumandangkan azan, kemudian dia terbersit, ana mau azan, wudu dulu nih, gitu kan? Nah, ini berarti niatnya sah, wudunya sah. Wan naum, disunahkan juga wudu sebelum tidur. Maka demikian pula wudunya sah. Waraf isyakki fil wudu, dan juga mengangkat keraguan ketika wudu. Seperti misalnya, ketika seseorang itu berwudu, kemudian dia ragu-ragu, ya, kemudian dia ragu-ragu, raf isyakki fil wudu. Ya, perhatikan di sini. Raf isyakki fil wudu. Ketika syaknya tersebut berada di tengah-tengah wudunya, yakni berada di tengah-tengah wudu, yakni ketika dia sedang melakukan wudu, kemudian dia ragu-ragu. Apa yang dia ragu-ragukan? Apa yang dia ragukan? Dia ragu-ragu, ya, misalnya sebentar ya, ana harus hati-hati di sini dalam mensyarah ibarah ini. Raf isyakki fil wudu. Ma al maqsudu bi raf isyakki fil wudu di sini? Kita harus hati-hati karena pembahasan asyak itu banyak sekali. Yang dimaksud dengan syak di sini wallahu alam, kalau sesuai dengan konteksnya. Mengingat melihat konteks dari kalimat ini, ya, sedang membicarakan tentang niat wudu. Maka konteksnya adalah wallahu alam, orang ini dia ragu-ragu apakah sudah berwudu atau tidak. Dia ragu-ragu apakah sudah berwudu atau tidak. Ya. Apakah tadi ketika Ana membasuh wajah Ana ini dan tangan Ana ini misalnya. Ini dalam rangka berwudu atau dalam rangka cuma ya ngilangin ngantuk dulu sebelum berwudu. Dia ragu-ragu. Ya, dia ragu-ragu. Maka apa yang dia lakukan? Toib. Ya, diulangi. Diulangi. Kenapa diulangi? Dia ingin mengangkat keraguan ini dalam masalah wudhunya tersebut. Taib. Maka itulah yang dimaksud dengan rafi syakki fil wudhu. Ala kulli hal, banyak perincian tentang masalah syak. Kita lanjut dulu ya. Kita lanjut saja. Tapi intinya adalah ini dalam rangka untuk mengangkat keraguan ketika berwudu. Para ulama menyebutkan kalau keraguan tersebut setelah wudunya selesai, jangan dianggap. Ketika di tengah-tengah wudunya, maka taib, diulangi. Diulangi bagaimana? Kalau misalnya ana ragu-ragu. Tadi apakah sudah sempurna ana sampai siku kanan ini? Ya, apakah sudah terbasuh semua? Sedangkan saat ini gilirannya sudah mau mencuci kaki, membasuh kaki. Maka taib, ulangi membasuh siku kanan, membasuh tangan kanan. Ya, kemudian mengusap kepala. Kemudian baru membasuh kaki. Ya, ini diulang ketika masih di tengah-tengah wudu. Tapi kalau sudah di setelah wudu, maka jangan dianggap. Jangan dianggap kalau memang itu hanya sekedar was-was. Tapi kalau itu bukan was-was, memang orang ini enggak pernah was-was, tapi kemudian dia punya alasan yang lumayan kuat. Misalnya ini ada, kok seperti ini masih kering ya. Dia jarang punya was-was dalam masalah amalan ibadah. Tapi kemudian dia was-was karena dia ragu-ragu, bukan was-was berarti, dia ragu-ragu karena ada indikasi ini kok kayaknya masih kering ini. Ini memang sudah kering atau memang belum tersentuh air? Nah, diulangi. Wallahu alam, itu mungkin maksud yang dimaksud dengan oleh penulis di sini. Raf'u syakki fil wudu. Baik, apakah syaknya setelah atau syaknya ketika di tengah-tengah? Raf'il ghadab, dan mengangkat amarah. Ketika orang sedang marah, maka disunnahkan baginya untuk berwudu. Wal julusi bil masjid, ketika orang hendak duduk-duduk di masjid, maka disunnahkan baginya untuk berwudu. Wa tadrisil ilm, ketika mengajarkan ilmu dan juga untuk mempelajari ilmu, disunnahkan untuk berwudu. Wal akl, ketika hendak makan, disunnahkan untuk berwudu. Famata nawa syai'an min dzalik irtafa'a hadatsuhu. Maka ketika orang tersebut meniatkan salah satu dari semua hal ini, maka tidak hanya wudunya sah, akan tapi juga hadasnya terangkat. Nah, ketika dia berwudu, niatnya tersebut hanyalah untuk melakukan amalan yang tidak wajib untuk berwudu. Disunnahkan saja untuk berwudu, ya, membaca Al-Quran. Apakah wajib untuk berwudu? Tidak wajib, cuma sunnah saja. Ya. Akan tapi ketika dia berwudu untuk membaca Al-Quran, walaupun ini adalah wudu yang sifatnya sunnah, tapi hadasnya juga terangkat. Hadasnya terangkat. Yani awalnya orang ini hanya berwudu untuk karena dia mau baca Al-Quran. Tapi kok Masya Allah baca Al-Qurannya sampai waktu berikutnya. Masya Allah. Kemudian datang, ya tentunya datang waktu berikutnya ya. Kemudian tentunya dia harus sholat. Apakah dia harus mengulangi wudunya atau tidak? Mengingat wudhu yang tadi, dia niatkan hanya untuk membaca Al-Quran. Itu pertanyaannya. Jawabannya adalah tidak perlu mengulang wudhunya. Karena wudhunya itu, wudhu yang tadi walaupun hukumnya sunnah, tapi dia telah mengangkat hadasnya. Jelas? Ya, maka ini perhatikan di sini, ini buah amalannya akan tampak pada kondisi tadi. Ketika ada orang misalnya, kalau mau tidur, kemudian dia tidur lelap, ya tentunya wudhunya batal lagi. Ya. Kalau ada orang marah, emosi, kemudian dia berwudhu dalam rangka untuk ya mendapatkan pahala sunnah berwudhu ketika marah, dan juga untuk meredakan amarahnya. Dia berwudhu. Kemudian, ya, azan, kemudian harus sholat. Nah, pertanyaannya, apakah wudhu yang tadi sudah mencukupi? Sudah mengangkat hadasnya? Atau bagaimana? Mengingat wudhu tadi hanya untuk ya menghilangkan amarahnya. Maka jawaban kita adalah, na'am, wudhu tadi sudah mengangkat hadasnya. Yakni kaidahnya gampang. Ketika orang tersebut berwudu, wudunya sah, halas. Kemudian wala yadurru sabku lisanihi bighairi ma nawa li'anna mahallan niyyah al-qalb. Ini yang kita bicarakan tadi. Tidak masalah ketika lisannya tersebut, ketika orang tadi melafadzkan niat secara sir. Kita katakan tadi dalilnya apa di mazhab? Tentunya kita tahu ada perbedaan para ulama dalam masalah ini. Ya. Tapi di mazhab Hambali disunahkan untuk melafadzkan niat secara sir. Dalilnya apa? Untuk membantu apa yang ada di hati. Karena memang niat itu letaknya di hati. Nah sekarang kalau misalnya dia melafadzkan niatnya itu tidak sesuai dengan niatnya di hati. Yang dia ingat, yang dia sadar, yang ada di hatinya adalah dia niat berwudu karena mau sholat. Tapi yang terucap di lisannya, ya, ana berwudu untuk supaya seger, gitu ya, supaya gak ngantuk misalnya. Misalnya kalimat yang terucap dari kata-katanya, dari lisannya itu demikian. Padahal di hatinya, dia sadar bahwa ini mau sholat. Ya, dia melakukan aktivitas perbuatan ini, meletakkan, membasuhkan air ke anggota wudunya ini, adalah dalam rangka untuk sholat. Maka tidak masalah sabku lisan. Ketergelinciran lisannya tersebut tidak masalah. Karena memang niat itu ada di hati. Ya. Karena memang niat itu ada di hati. Bukan niat itu bukan apa yang terucap di lisan. Wa la yadurru aidan shakkuhu fin niyyati ba'dal wudu. Tidak masalah juga ketika dia ragu-ragu dalam masalah niat setelah wudu. Amma in syakka fin niyyati athna'al wudu fa 'alaihi an yanwiya wa yatawaddu'a min jadid. Tidak masalah kalau dia punya keraguan dalam masalah niat setelah wudu. Contohnya apa? Contohnya misalnya setelah selesai wudu kemudian ketika dia selesai wudu kemudian dia ragu-ragu. Ini tadi ana berwudu, niatnya untuk wudu apa niatnya untuk raupan doang? Raupan plus basuh tangan dan seterusnya sampai siku gitu ya. Maka ketika keraguan tersebut setelah wudu, keraguan masalah niatnya tersebut setelah wudu, maka jangan dianggap. Jangan perhatikan ragu-ragu tersebut. Itu enggak masalah. Apalagi kalau kita biasa was-was. Ya. Selama kita sudah menyelesaikan wudu tersebut, khalas. Enggak usah dipikirkan kembali. Kecuali kalau memang kita tidak terbiasa was-was, tapi dan juga ada indikasi. Indikasinya apa? Indikasinya adalah misalnya kok sepertinya tadi ana basah-basah seperti ini karena masih ngelindur ketika tidur. Dia tidur, ngelindur, jalan sambil ngelindur ke kamar mandi, kemudian melakukan perbuatan wudu sambil ngelindur, kemudian baru sadar setelah dia cuci kaki, kemudian setelah dia selesai, dia ragu-ragu. Ini ana barusan emang berwudu atau ngelindur, bagaimana? Ya. Maka ini ada indikasi ya yang kuat bahwa memang dia tampaknya ngelindur, maka na'am, diulang wudhunya. Tapi kalau tidak, maka tidak perlu diperhatikan keraguan tersebut. Setelah keraguan tersebut, datangnya setelah wudhunya selesai. Adapun ketika ragu-ragu tersebut datang ketika wudhu, di tengah-tengah wudhu, fa'alaihi an yanwi, maka ulang lagi, niat lagi. Misalnya ragu-ragu, setelah basuh wajah, dia ragu-ragu, ana barusan masih ngelindur atau niatnya untuk raupan doang, raupan saja, atau Anda sudah berniat untuk sholat, untuk wudhu, yani untuk sholat. Dia ragu-ragu. Khalas. Ragu-ragunya terjadi ketika di tengah-tengah wudhu, maka ya sudah, niatkan lagi. Yani apa yang dimaksud dengan niatkan lagi? Yani sadarilah, ingatlah bahwa taib ini untuk mau sholat. Kemudian dia basuhkan wajahnya dengan air wudhu tersebut. Dia ulang kembali wudhunya. Fa'alaihi an yanwi wa yatawaddo' min jadid. Ya, dia ulang kembali wudhunya dari awal. Liya'tiya bil ibadati bi yakin. Sehingga dia melakukan ibadah dengan yakin. Malam yakthuri syakku fayasiru kalwaswas. Selama orang tersebut itu bukan orang yang banyak memiliki keraguan, ya, faisiru kal waswas, sehingga keraguan, banyaknya keraguan tersebut menjadi seperti waswas. Fahina izin la yultafatu ilai. Maka dalam kondisi tersebut tidak boleh dia mengikuti waswasnya tersebut. Bahkan ketika di tengah-tengah wudu, kalau dia sering waswas, udah enggak usah. Enggak perlu. Kalau dia memang orangnya sering waswas. Ya. Kalau orangnya, jadi kalau orang sering was-was di tengah wudu atau setelah wudu, jangan dianggap. Tapi kalau orangnya itu tidak sering was-was, ketika setelah wudu, ya tiba-tiba ragu-ragu tanpa ada indikasi, ragu-ragu aja tiba-tiba, maka tidak dianggap. Kalau ada indikasi, oh ini sepertinya memang ini belum sempurna wudunya, toh silahkan diulang. Kalau di tengah-tengah wudu orang ini tidak biasa was-was, tidak biasa ragu-ragu dalam masalah amalan ibadahnya, kemudian di tengah-tengah wudu dia tiba-tiba ragu-ragu, taib, diulang dari awal, diulang entah dari awal. Kalau ragu-ragunya di niat, berarti ngulangnya dari niat, berarti dari awal. Kalau ragu-ragunya masalah apakah ini tadi sudah terbasuh semua siku ini, padahal dia sudah nyampe kaki, tapi siku kanan atau siku kiri, ya dia khawatir, ragu-ragu apakah ini sudah sempurna tadi, taib, maka diulangi. Kemudian syarat yang keenam, al-ma'u tahur al-mubah, air tahur yang mubah, fal ma'un najis la yasihul wudu'u bihi. Ya, syarat supaya wudu sah, dia harus menggunakan air tahur yang hukumnya mubah, dan ini telah dijelaskan di awal kitab. Maka air najis tidak sah berwudu dengannya. Demikian pula air tahir, tidak sah berwudu dengan air tahir. Wa kadzal ma'ul maghsub, demikian pula air yang merupakan hasil rampasan. Awil ladzi tahassal alaihi bighairi tariqin syar'i, atau air yang dia berhasil mendapatkan air tersebut dengan cara yang tidak syar'i, la yasihul wudu bihi aidan, maka tidak sah wudu dengannya. Mencuri misalnya, mencuri air untuk berwudu, enggak sah wudunya. Dengan air tahir enggak sah wudunya. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd, barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada tuntunannya, ya, dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Syarat yang ketujuh, ayas bikahu istinja'un aw istijmarun. Dia telah istinja terlebih dahulu atau istijmar terlebih dahulu. Wa dzalika fi haqqi man lazimahu istinja'u wal istijmar li khuruji syai'in minhu. Dan ini, syarat ini berlaku bagi orang yang wajib untuk beristinja atau beristijmar karena ada sesuatu yang keluar dari sabilain. Dan telah kita sebutkan tadi, ketika seseorang itu, ya ini terkait dengan masalah yang tadi ya, ketika seseorang itu sedang buang hajat, ketika buang hajatnya belum selesai, ketika buang hajatnya, ketika masih ada yang keluar, yakni ketika masih keluar itu, ya urinnya misalnya, atau mohon maaf, fesesnya bisa. Ketika sedang keluar, kemudian dia berwudu, tidak sah. Karena masih ada sesuatu yang keluar dari sabilain. Baik, sekarang sudah tidak ada yang keluar. Ya, sudah tidak ada yang keluar. Tapi belum istinja. Dia memutuskan untuk wudu terlebih dahulu. Tidak sah juga. Kenapa? Karena dia belum istinja. Jadi harus buang hajatnya selesai tuntas. Dan harus istinja atau istijmarnya selesai tuntas. Baru dia baru boleh berwudu. Baru sah wudunya. Adapun kalau urutannya ditukar-tukar, ya buang hajat belum selesai, kemudian berwudu, kemudian sambil keluar itu, maka tentunya ya tidak sah wudunya. Walaupun kita katakan, kita asumsikan wudunya sah misalnya, setelah itu masih keluar, batal lagi gitu kan. Tapi ini tidak sah karena wudunya dilakukan dalam kondisi ada yang keluar dari sebilai. Dan tidak mungkin bersatu antara melakukan wudu dengan terjadinya hal yang membatalkan wudu. Tidak mungkin bersatu. Baik. Atau buang hajatnya selesai, kemudian wudu, kemudian istinja. Ini juga tidak boleh di mazhab Hambali. Nah, ada khilaf di kalangan ulama dalam masalah ini. Tapi kalau misalnya dia buang hajat sampai selesai, kemudian istinja atau istismar sampai selesai, kemudian dia berwudu, maka ini yang sah. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisil Miqdad bin Ibn al-Aswad. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Miqdad Ibn al-Aswad, yaghsil dzakarahu tsumma litawaddo. Ya, basuhlah zakarnya kemudian berwudulah dia. Ya, maka di sini kita lihat ada tsumma, ada urutan. Basuhlah zakarnya kemudian berwudulah. Ya. Jadi ketika orang tersebut keluar madhi, maka ya madhinya sudah selesai, gak ada yang keluar lagi, kemudian istinja, mencuci zakarnya, kemudian berwudu. Amma idza lam yakhruj minhu syai au kana al-kharij tahiran kal mani aw ar-rih. Adapun jika tidak keluar satu pun sama sekali, yakni dia tidak buang hajat aslan. Dia tidak buang hajat. Ini seperti kita sedang duduk-duduk, Masya Allah, jadi sekarang, tidak buang hajat. Kemudian kita ingin sholat, atau kita ingin membaca Al-Quran, kita ingin melakukan wudhu yang hukumnya sunnah tadi. Apakah wajib sebelum wudhu istinja dulu? Tidak wajib, karena kita tidak buang hajat. Dari kita sedang duduk-duduk, Masya Allah, kajian, majelis ilmu. Misalnya tadi, sejak tadi subuh, misalnya baru habis sholat, terus zikir atau ngaji, kemudian sampai di majelis ilmu ini ya, wudunya masih ada begitu kan, kemudian batal wudunya, ataupun tidak batal wudunya tapi dia ingin melakukan sesuatu yang disunahkan wudu seperti tadi baca Quran lagi, atau dia marah tiba-tiba kemudian dia ingin meredakan amarahnya, dia ingin mendapatkan pahala karena dia melakukan wudu ketika marah ya, maka wudunya sunnah. Maka apakah kita katakan sebelum dia melakukan wudu yang sunnah ini wajib baginya dulu untuk istinja? Tidak wajib, karena memang tidak ada yang keluar. Ya, itu maksud dari kalimat ini. Mana tadi? Amma idza lam yakhruj minhu syai au kana al-kharij tahiran kal mani aw ar-rih. Atau ada suatu yang keluar dari sabilain tersebut akan tapi suci seperti mani, seperti angin. Atau yang kita contohkan tadi, walaupun itu contoh yang nadir, contoh yang jarang, sesuatu benda suci yang keluar seperti kerikil dan tidak yulawis, tidak membawa muatan-muatan lain yang najis bersamanya. Cuma kerikil kering gitu ya. Enggak ada hal-hal lain yang dibawa ikut bersamanya. Fala yalzamahu listinja qoblal wudu, maka tidak wajib baginya untuk beristinja sebelum wudu. Lianna listinja innama syuri'a li zalatin najasah wala najasata huna. Karena istinja itu disyariatkan untuk menghilangkan najis, sementara tidak ada yang najis di sini. Ya. Kemudian yang kedelapan, syarat yang kedelapan, yang terakhir, izalatu ma yamna'u wusulal ma'i ilal jild. Menghilangkan sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Fala budda lil mutawaddi ay yuzila ma 'ala a'dha'il wudu'i min tinin aw 'ajinin aw syam'in aw wasakhin mutarakimin aw asbaghin samikatin. Maka tidak boleh tidak bagi orang yang berwudu, yang hendak melakukan wudu, wajib baginya terlebih dahulu untuk menghilangkan apa-apa yang ada di anggota wudunya. Misalnya tanah. Yang tanah tersebut ya bisa menghalangi tanah liat atau tanah yang mengeras gitu ya. Bisa menghalangi sampainya air ke kulitnya. Ya. Au syama. Ya. Au syama. Syama ini anda terlupakan apa maknanya, ya, lupa. Au wasahin mutarakim. Wasah mutarakim. Wasah mutarakim itu kotoran yang menumpuk. Ya, kotoran yang menumpuk. Para ulama menjelaskan kalau ada kotoran yang menumpuk di kuku misalnya sampai hitam misalnya itu dikhawatirkan bisa tidak bisa menghalangi sampainya air ke kulitnya sehingga ya itu wajib untuk dihilangkan terlebih dahulu baru kemudian dia berwudu. Ah, syama itu lilin ya, lilin. Lapisan lilin ya. Kalau mengenai anggota wudunya maka tentunya itu bisa menghalangi ya, sampainya air ke kulitnya tersebut. Au wasahin mutarakim ya tadi kotoran yang menumpuk, au asbagin samikatin atau cat misalnya. Atau pewarna yang tebal, cat yang tebal sehingga itu bisa menghalangi sampainya air. Intinya semua yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Itu kaidahnya, itu dobitnya. Maka itu harus dihilangkan terlebih dahulu sebelum berwudu. Liyajriyal ma'u ala jildil adu mubasyaratan min ghairi ha'il. Sehingga air tersebut, air wudu tersebut bisa mengalir di kulitnya, di kulit anggota wudunya secara langsung tanpa ada pembatas di antara keduanya. Maka ini adalah syarat-syarat sahnya wudu. Ada 8. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang furudul wudu atau arkanul wudu, rukun-rukun wudu, kemudian wajib-wajib wudu dan sunnah-sunnah wudu. Hada wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.